Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah salam taslimin kathir wa ba'd. Kita kembali melanjutkan bacaan kitab Syarah Alfiyah bin Malik li Ibn Aqil rahimahumullah. Sekarang kita masuk ke Al-Juz Al-Thani, Al-Mujallad Al-Thani. La allati li nafsil jinsi. Pembahasan tentang la allati li nafsil jinsi masih terkait tentang an-nawasikh ya. La allati li nafsil jins. Ini hadha bab syarah la allati li nafsil jins. Ini adalah bab tentang syarah penjelasan dari la allati li nafsil jinsi. عمل إن جعل لي لفي ناكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصيبها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفردة فتحا كلا حول ولا قوة وثن جعلا مرفوعا أو منسوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصيبا. Yeah. Amal inna ja'al lila fi nakirah. Amala i'rab sebagai apa? Maf'ulun bih al-awwal al-muqaddam li ij'al. Ij'al amala inna. Amala maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih awal muqaddam mansub wa alamatun nasbi al-fathah wa mudaf inna qusida bi lafdhih. Ij'al fi al-amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir syatir fi wujuban taqdiru anta. Lila fi nakirah. Tidak jar wa majrur muta'alliq ij'alan dia maf'ul tsani, maf'ul yang keduanya fi nakirah jar wa majrur muta'alliq bi ij'al, maknanya ij'al amala inna lila fi nakirah, ya, jadikanlah la pada amalannya inna, yaitu apa, menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya fi nakirah, pada yang nakirah. Sini mengisyaratkan tentang syarat beramalnya la, yaitu agar isim dan khabarnya sekaligus dalam kondisi apa? Nakirah. Amal inna ja'alila fi nakirah. Ya, jadikanlah ya la seperti amalannya inna, yaitu apa? Menasabkan isim dan merufakan khabarnya. Tapi fi nakirah, pada yang nakirah, mubtadanya nakirah, khabarnya juga nakirah. Di sini la diamalkan seperti amalannya inna, ini mimbab hamlu syai' ala muqabilih, hamlu syai' ala muqabilih, atau hamlu dhid ala dhid, membawa amalan sesuatu kepada amalan lawannya. Karena inna untuk taukid fil itsbat, ya kan, sedangkan la nafiyah taukid juga tapi fil nafyi, keduanya inna dan la untuk taukid. Hanya saja inna ditaukid al itsbat, kalau la ditaukid nafyi. Maka diamalkannya lah seperti amalannya inna, ini masuk pada bab hamlu syai' ala muqabilih atau hamlu abdid ala abdid. Mufradatan ja'atka au mukarrarah. Apakah la datang kepadamu dalam keadaan mufradah sendirian au mukarrarah ataupun diulang. Mufradatan i'rabnya apa? Hal. Dari apa? Fa'il yang ada pada ja'at, hiya kembalinya kepada la. Ya. Dan ja'atka ada fi'il, fa'il ada maf'ulnya. Kaf tamir mutasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Au harfu 'athfin mukarrarah ma'thuf 'ala mansub mansub mithluh. Mana yang jelas ya? Ya, jadikanlah la seperti amalannya inna pada yang nakirah. Ya. Mufradatan ja'atka au mukarrarah. Apakah la datang sendirian ataupun datang dalam keadaan diulang. Ya. Hadza huwa al-qismu tsalitsu fil huruf an-nasikhati lil ibtida'. Inilah macam atau bagian yang ketiga dari huruf-huruf yang menghapuskan hukum ibtida'. Wa hiya allati li nafsil jins, yaitu la allati li nafsil jins, ya la yang fungsinya untuk menafikan jenis. Wal muradu biha, tanya ini maksud dengannya, ini maksud dengan la allati li nafsi jinsi adalah la allati qusida biha at-tansis 'ala istighraqin nafyi lil jinsi kullih. La yang dimaukan dengan la at-tansis 'ala makna at-ta'yin 'ala. At-tansis makna at-ta'yin. La yang dimaukan dengannya tansis 'ala, kepastian atas penafian jenis yang sifatnya menyeluruh. Ini satu pendapat. Di sana ada pendapat yang lain yang sepertinya lebih bagus, seperti yang dibawakan oleh Al-Khubari dan yang lainnya. Ini maksud dengan la allati li nafsi jinsi, kata yang lain adalah nafyul khabari 'anil jinsi kullih. Nafyul khabari 'alal jinsi kullih 'ala sabilil istighraqi wasyumuli. Apa tadi? Nafil khabari anil jinsi kullih ala sabili istighraqi wa syumuli. Atau kalau bahasanya Al-Hudhuri, linnafi hukmil khabari anil jinsi. Ya, sama maknanya. Yani nafil khabari anil jinsi kullih, menafikan khabar dari jenis seluruhnya, di atas sisi menyeluruh. Contohnya ya, labustana musmirun. La bustana musmiru, tidak ada kebun yang musmir. Apa musmir? Berbuah. Maka di sini kalau engkau katakan la bustana musmir, berarti engkau telah menafikan ismar berbuah dari seluruh apa? Bustan. Ya. La bustana musmirun, tidak ada satu kebun pun yang berbuah. Maka engkau menafikan ismar dari seluruh apa? Kebun. Berarti di sini kan nafil khabar. Ya kan, khabarnya mana pada contoh tadi? La bustana musmir. Ya, musmir, ismar di sini. Dinafikan ismar dari seluruh jenis bustan. Paham ya? Atau kalau bahasanya khabar tadi, linafi hukmil khabar anil jinsi, sama. Untuk menafikan hukum khabar dari jenis, kata al-Hudhuri, la jenis nafsi. Bukan untuk menafikan jenis itu sendiri, kata al-Hudhuri. Yang dinafikan bukan jenis itu sendiri. Kata al-Hudhuri, linafi hukmil khabar anil jinsi lal jinsi nafsi, bukan yang dinafikan itu jenis itu sendiri. Kenapa? Li'anna nafya innama yata'allaku bil ahkam. Karena yang namanya penafian itu hanyalah berkait dengan hukum-hukum. Musmir itu hukum perbuah. La taliba ilmin mamqutun. Al-maqat di sini, hukum yang dinafikan. Dari jenis, bukan jenisnya yang dinafikan, tapi hukum yang dinafikan dari jenis. La bidzat, bukan zatnya, kata Al-Hudhuri. Jadi saya ulangi, kata Al-Hudhuri. La linafi hukmil khabar anil jinsi, lal jinsi nafsih. Kenapa li'anna nafya, karena penafian, innama yata'alak bil ahkam. Hanyalah berkait dengan hukum-hukum. Hukum dari berbuah, berdiri, makan, minum, itu hukum. La bidzat, bukan penafian itu berkait dengan zat itu sendiri. Siapa ini ya? Yang dimaksud dengan la allati li nafsi jinsi. Yani li nafsi hukmil khabar anil jinsi. Untuk menafikan hukum khabar dari jenis. Yeah. Kalau la ilaha illallah, khabarnya mana? Ya, yeah, haqqun. Sebagian ulama menakdirkannya bihaq. Tapi kata Syekh Utsaimin, haqqun saja lebih ringkas, yang ditakdirkan cuma satu. Maka yang dinafikan di sini khabar. Ya, al-haq di sini. Dari apa? Ilah-ilah. Seluruh ilah-ilah dan ditetapkan hanya bagi Allah. Ilahnya ada enggak ilah-ilah? Ada. Ya. Sibamin ini. Ya, kalau bahasanya di sini Ibnu Aqil katanya ini maksud dengan la allati li nafsi jinsi adalah la yang dimaukan dengannya kepastian. Ya, penafian yang sifatnya menyeluruh pada jenis. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Hah? Yang mana? Oh, lina fi hukm al-khabar al-jinsi. Lal jinsi nafsi, bukan jenis itu sendiri yang dinafikan, tapi khabarnya yang dinafikan dari jenis. Ini lebih mudah ya. Labustana musmirun, misalkan. Labustana musmirun, tidak ada satu kebun pun yang berbuah. Maka di sini hukumnya apa? Ismar. Musmir kan isim fa'il dari asmara yusmiru. Musmir, ismar dinafikan. Hukum ini kan ismar kan hukum. Dinafikan dari semua apa? Kebun. Ya. La rajula, misalkan. Qa'imun. Al-qiyam dinafikan dari semua laki-laki. Iya. Ya. Nafil khabar. Ya tadi. Ya. Menafikan khabar dari jenis seluruhnya, dari seluruh jenis. Jadi khabarnya dinafikan dari seluruh jenis. Al-muhim penafiannya menimpa apa khabar. Dinafikan khabar dari semua jenis. Ya jenisnya semua. Ya, tanpa di situ tertinggal satu pun. Rajul ya jenis rajul. Bustanya semua jenis. Basatin jenis rijal masuk kalau rajul. Ya kita ulangi wal muradu biha la allati qusida biha tansis, yang dimaksudkan dengannya adalah la yang dimaksudkan dengannya tansis kepastian atas istighraqin nafi lil jinsi kulli, ya penafian jenis secara menyeluruh. Kalau di sini kan penafian jenis ya, istighraqin nafi lil jinsi kulli. Kalau yang disebutkan oleh yang lain, seperti Al-Hubari, linafi hukmil khabar anil jinsi. Kulih juga sama. Ya. Mungkin lebih bagus tadi ya. Atau yang lain mengatakan, nafil khabar anil jinsi kulih ala sabili lisigrak wa syumul. Menafikan khabar dari semua jenis. Di atas sisi peliputan. Pencakupan. Wa innama qultu tamsis. Wa innama qultu tansis ihtirazan 'ala allati yaqa'u al-ismu ba'daha marfu'an. Hanyalah kata Ibnu Aqil, hanyalah saya katakan at-tansis ketika mendefinisikan tentang makna la allati li nafsi jinsi ihtirazan 'ala allati yaqa'u al-ismu ba'daha marfu'an. Untuk berjaga-jaga atau mengeluarkan la yang jatuh setelahnya isim dalam keadaan marfu'. Maka la-nya di sini tidak secara pasti menunjukkan apa? Peliputan. Ya. Jadi paham enggak maksud beliau menyebutkan tamsis untuk mengeluarkan la yang datang setelahnya isim marfu'. Maka di situ la-nya tidak secara pasti, tidak secara tegas menunjukkan makna penafian secara apa? Menyeluruh. Contoh la rajulun qa'iman. La rajulun qa'iman. Di sini kan setelahnya apa? Setelah la-nya apa? Isim marfu kan? La rajulun qa'iman. Di sini la-nya pasti enggak menunjukkan penafian secara menyeluruh? Tidak. La rajulun qa'iman. Bukan seorang yang sedang berdiri. Mungkin di sini maknanya penafian berdiri dari semua jenis laki-laki, mungkin juga yang dinafikan berdiri ini dari satu orang, tidak pada dua orang atau lebih, iya kan? Ya. Jadi paham enggak? Jadi at-tansis ini disebutkan oleh beliau dalam definisi tadi untuk mengeluarkan la yang datang setelahnya isim yang marfu. Maka la ini tidak secara tegas pasti menunjukkan penafian secara menyeluruh. Contoh la rajulun qa'iman marfu. Di sini ada, pasti enggak dinafikan al-qiyam dari setiap laki-laki? Tidak. Mungkin itu yang dimaukan, mungkin juga yang dimaukan adalah bahwasanya yang apa yang dimaukan adalah satu orang saja, iya kan? La rajulun qa'iman. Bisa maknanya. Bisa maknanya tidak ada seorang pun yang berdiri, bisa juga bukan satu orang yang berdiri maknanya. Berarti enggak pasti kan? Ya, menunjukkan penafian secara menyeluruh. Fa innaha laisat nassan fi nafil jinsi. Sesungguhnya dia itu la yang datang setelahnya isim marfu' itu tidak secara pasti menunjukkan penafian jenis. Jadi pahami ya. Jadi la yang datang setelahnya isim marfu' tidak secara pasti menunjukkan penafian jenis. Tapi kalau yang setelahnya itu mansub atau mabni, maka dia pasti menunjukkan penafian jenis. Seperti tadi labustana musmiro, musmirun. Dinafikan al-ismar dari semua bustan, 1, 2, 3 dan lebih dari itu. Tapi kalau dirofakkan labustanun musmiron. Mungkin yang dinafikan, ya, dari ismar ini adalah semua bustan, mungkin juga satu yang lain ditetapkan musmir yang lainnya. Sini pahami? Tapi mungkin juga, mungkin la yang datang setelahnya isim marfu, dia menunjukkan penafian yang mustaghrik, yang menyeluruh. Tapi ketika di sana ada qorinah khorijiyah, qorinah selain lafziyah. Contohnya, ucapan penyair yang Allah sudah hafal itu, ta'azza fala syai'un apa? Alal ardi baqiya wala wazarun ya mimma qadallahu waqiya. Lihat di sini, ta'azza, bersabarlah. Fala syai'un alal ardi baqiya, karena tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini kekal. Ini penafiannya istighraq atau tidak? Istighraq. Tapi bukan dari lafaznya, dari praktek nyatanya seperti itu. Ya. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Tidak ada pelindung yang bisa melindungi dari ketetapan Allah. Di sini kan setelah la-nya marfu ya. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Marfu ya. Penafiannya di sini istighraq, tansis ala istighraq atau tidak? Tansis, kenapa? Ada qorinah kharijiyah di luar itu, khariji qorinahnya. Kita sudah semua sudah tahu bahwasanya tidak ada yang di muka bumi ini satu yang kekal. Kuluman alaiha fan, ya kan? Dan juga itu semua sudah tahu dan yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi apa yang telah Allah tetapkan. Ya, ini korinanya apa? Khorijiyah, korinanya. Bukan dari lafadz ini. Kalau secara lafadznya ya memungkinkan tadi istighraq, memungkinkannya dinafikan satu. Sudah paham ya? Fa innaha laysat nafsa idza idz yahtamil nafy al-wahidi wa nafy al-jinsi, karena la yang diikuti setelahnya oleh isim yang marfu memungkinkan penafian satu benda atau memungkinkan juga penafian jenis seluruhnya. Ya, pada ucapanmu tadi la rajulun qaiman, mungkin yang dinafikan dari berdiri adalah satu orang. Ya, yang dinafikan berdirinya adalah satu orang, mungkin juga yang dinafikan berdirinya adalah dari semua rajul. Ya. Fa bi taqdiri iradati nafil jinsi la yajuzu la rajulun qa'iman bal rajulan. Maka dengan kita menakdirkan iradah nafil jinsi, keinginan untuk menafikan jenis, kalau yang kita maukan dari ucapan kita la rajulun qa'iman adalah penafian jenis, kita meniatkan ucapan kita la rajulun qa'iman adalah penafian jenis, yakni tidak ada seorang pun yang berdiri. Maka la yajuz, tidak boleh dikatakan la rajulun qa'iman bal rajulani. Tidak boleh. Kenapa? Ya bertentangan. Iya. Karena keinginan kita dari ucapan kita la rajulun qa'iman adalah menafikan berdiri dari semua orang. Kemudian bal rajulan. Ini kan bertentangan. Tidak boleh. Iya. Tapi kalau kita menginginkan dan meniatkan penafian satu orang, maka boleh dikatakan la rajulun qa'iman bal rajulani. Bukan satu orang yang berdiri, tapi dua orang. Iya. Ini diantara yang menunjukkan bahwa ucapan kita la rajulun qa'iman memungkinkan dua makna penafian tadi, penafian secara menyeluruh atau penafian satu saja. Jadi paham ini? Ya. Kemudian wa ammala hadhihi fahiya linafsil jinsi laisa illa. Adapun la ini, la apa? Dinasi jins atau nama lainnya apa? La at-tabri'ah. Kenapa disebut la at-tabri'ah? Li tabri'ati afrodil jinsi an hukmil khawar. La ini juga disebut dengan apa? La tabri'ah. La nafil jinsi disebut dengan apa? La at-tabri'ah. Kenapa disebut dengan la at-tabri'ah? Li tabri'ati afrodil jinsi an hukmil khawar. Ya. Untuk ya, melepaskan satuan-satuan jenis dari hukum khobar. Sama kan? Seperti ucapan antum tadi, la bustan musmir. Di sini satuan-satuan jenis dari bustan, yakni seluruh bustan, itu dinasikan dari hukum khobar, yaitu hukum ismar. Sama ya? Sama enggak? Jadi disebut dengan la tabri'ah tadi, li tabri'ati afrodil jinsi, untuk melepaskan satuan-satuan jenis dari hukum khobar. Mengeluarkan, atau bisa juga, untuk mengeluarkan satuan-satuan jenis dari hukum khobar. Kalau la rajula qa'imun, berarti rajul, jenis laki-laki, yaitu laki-laki yang sudah balig dikatakan rajul, itu dinafikan dari hukum berdiri. Saya ulangi, wa ammala hadhihi, adapun la ini yaitu la an-nafiyah lil jinsi atau la at-tabri'ah, fahiya lil nafsil jinsi, maka dia untuk menafikan jenis, laisa illa, maksudnya laisa huwa illa zak, tidaklah la an-nafiyah lil jinsi kecuali seperti itu keadaannya, yaitu untuk menafikan apa? Jenis. Enggak ada ihtimal gitu. Jadi kalau setelah la-nya itu mansub atau mabni, ya, maka pasti menunjukkan penafian jenis. Ala sabilil is firaq wasyumul. Tapi kalau setelahnya itu marfu, ini yahtamil. Ya, kalau tadi kan makna di antara makna tansus kan tidak ada ihtimal kecuali satu ihtimal saja. Ini pasti menunjukkan makna penafian menyeluruh. Kalau ihtimal ya mungkin dia menafikan secara menyeluruh, mungkin juga satu yang dinafikan. Fala yajuzu, maka tidak boleh engkau katakan la rajula qaimun bal rajulani. Ya, tidak ada seorang pun yang berdiri, bahkan dua orang. Ini kan bertentangan. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya karena la itu secara mansus menafikan jenis sehingga tidak boleh di sini disisnakan mal rajulani, enggak boleh. Ah, ini perbedaan antara la nafilil jinsi dengan la yang beramal seperti amalnya laisa. Yang tadi kan amalnya seperti amalnya laisa ya, la rajulun qaiman. Ini perbedaannya. Paham ya? Jadi kalau la nafilil jinsi apa? Dalla ala nafil jinsi ala sabilil istighraq. Adapun la allati ta'mal amala laisa apa? Iya. Ya tahtamil. Ya. Amro ini. Sisi kesamanya bisa terjadi ya. Jadi sisi perbedaan ini terjadi khusus ketika isimnya la-nya itu mufrad. Jadi kalau isim la-nya mufrad, di situ terjadi perbedaan. Perbedaan antara ucapanmu la rajula qaimun dengan la rajulun qaiman, beda. Tapi kalau musanna isimnya atau jamak, maka enggak beda. Ya. Kalau isimnya la nafilil jinsi dan la yang beramal seperti amalannya apa? Laisa, itu musanna atau jamak? Maka sama-sama keduanya ada ihtimal gitu. Sama-sama ada ihtimal. Seperti ucapanmu ya. Pada la nafilil jinsi atau la tabri'ah, la'a kilaini mutasyatiman. Tidak ada dua orang yang cerdas yang saling mencerca. La'a kilaini mutasyatiman. Di sini la'nya apa? Setelahnya la'a kilaini mabni di atas ya. Karena mutanna ya. La'a kilaini mutasyatiman. La'nya apa? Nafilil jinsi kan? Ini kan dia akilah ini mabni, cuma mabni adalah siya, karena musanna kan? Jadi isimnya la yang mufrad, mabninya sesuai dengan nasabnya. Kalau mufrad mabni di fathah, ya la rajula, la bustana. Kalau musanna mabni di atas iya, la rajula ini, la akilah ini. Jamak juga di atas iya, binanya, la muslimina. Lihat, la akilah ini mutasyatimani. Tidak ada dua orang yang cerdas yang saling mencerca. La-nya di sini apa? Nafil jin jelas. Karena yang setelahnya mabni tes ya. Yeah. Ini ucapan ini memungkinkan penafian at-tasyatum saling mencerca dari dua orang juga memungkinkan penafian saling mencerca dari lebih dari itu. Yeah. Sama dengan la yang beramal amalnya laisa. La-akilani mutasyatimaini. Di sini la-nya apa tuh? La-akilani mutasyatimaini. La-nya apa di sini? Ya, la di sini ya, la yang beramal-amalannya laisa. Ya sama gitu. Kalau sudah musanna. Jadi kalau isim yang dinafikannya musanna ya atau jamak, maka apa? Sama-sama kedua la ini, apakah la nafilil jinsi ataupun la yang setelahnya marfu, itu sama-sama memungkinkan penafian dua ya atau penafian secara apa? Menyeluruh. Dipahami ya? Bedanya di mana itu antara la nafiyal jinsi dengan la yang beramal amalnya laisa ketika mufrad. Kalau musanna jamak sama-sama keduanya memungkinkan penafian dua atau memungkinkan penafian jenis secara seluruhan. Ya, jadi ucapanmu tadi la aqila ini mutasyatiman memungkinkan penafian saling mencerca dari dua orang, tidak dari empat orang, tiga. Memungkinkan pula yang dinafikan dari tasyatum di sini jenis. Semua orang yang berakal dinafikan darinya tasyatum. Iya. Sama berarti dengan la yang beramal amalnya laisa ketika musana dan jamak. Jadi paham ini ya? Yang belum paham atau kurang paham ditanyakan ya. Ya paham enggak? Belum. Yang mana yang belum paham? Ya perbedaan antara la yang setelahnya mansub ya atau bunyi yang mabni atau la nafiyah jinsi dengan la yang setelahnya marfu. Jadi la nafiyah lil jinsi dengan la yang setelahnya marfu bedanya ketika isimnya mufrad. Adapun kalau isimnya musanna dan jamak maka sama memungkinkan penafian dua atau jamak mungkin juga pemenafian jenis gitu. Iya. Sehingga tinggal niatnya apa gitu. Ya nanti diperkuat dengan qarinah lafziyah. Dilihat di situ lihaknya, sibaknya, sibak kalimat sebelumnya, lihak kalimat setelahnya ataupun siaknya konteksnya. Ya, di sini sudah dipahami. Lanjut ya. Wahia ta'amalu amala inna dan dia la nafiyah lil jinsi atau la at-tabri'ah senang lebih pendek ya la latina lil jinsi panjang wahia ta'amalu amala inna dan dia beramal seperti amalannya inna fatansibul mubtada maka dia menasabkan mubtada isman laha sebagai isimnya isman mansub sebagai apa? Tarfa'ul ka tarfa'ul kana al-mubtada isman wal khabar tansibu ka kana sayyidan umar irnya apa hal fatansibul mubtada isman laha maka dia la nafiyah lil jinsi menasabkan mubtada sebagai isimnya wa tarfa'ul khabar khabaran laha dan merafa'kan khabar sebagai khabarnya wala farqa fi hadzal amali bainal mufradati wa hiya allati lam tatakarrar nahwu la ghulama rajulin qa'im wa bainal mukarrarati nahu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada perbedaan pada amalan ini. Apa amalannya tadi? Menasabkan mubtada dan sebagai isimnya dan merafa'kan khabar sebagai khabarnya. Tidak ada perbedaan ya pada amalan ini antara la yang mufradah, al-mufradah sifat dari la. Wa hiya allati la tatakarrar yaitu la yang tidak berulang menyebutannya contoh la hulama rajulin qa'im la hulama rajulin qa'im coba ikhwan di Arab la hulama rajulin qa'im ikhwan hai di Arab la hulama rajulin qa'im nah la hulama rajulin qa'im a'rib sepnya mana ki enggak ada hah coba di Arab la hulama rajulin qa'im la la nafil al-jinsi ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar hulam hulam ismu la nafil al-jinsi terus wa huwa rajulin qa'im qa'im qa'im khabaru la nafil jinsi marfu alamat rafi al-dhamma dhamma ala khay wa bainal mukarrarah dan antara la yang diulang menyebutannya dua kali atau lebih contoh la hawla wa la quwata illa billah coba siapa yang bisa mi'rab la hawla wa la quwata illa billah ya apa Hamzah la hawla wa la quwata illa billah coba di'rab ya la ya hawla si mahali ya wala la ya quwata Ya ana khabaruhuma. Ya takdiruhu. Ya boleh mawujudun atau lan atau ismi isim itu hasil illa. Ya ada tusitna ya. Billah. Iya, pamahalnya apa? Sebagai? Ya, bisa rafa', bisa nasab ya. Mustatsna di illa. Setelah pada kalimatnya apa? Pada jumlah yang apa? Yang manfi dan tam. Boleh dengan dua sisi kan? Yang lebih rujuk apa kalau seperti itu? Rafa' atau nasab? Ya, contohnya apa dalam ayat? Ema fa'alu illa qalilum minhum. Kemudian wala yakunu ismuha wa khabaru illa nakirah. Wala yakunu ismuha wa khabaru illa nakirah. Dan tidaklah isimnya dan khabarnya la kecuali nakirah. Ini syarat. Ya dari beramalnya la agar isim dan khabarnya sekaligus dalam keadaan apa? Nakirah. Iya. Kenapa? Hah? Karena li'annaha ala taqdiri min al-istighraqiyah. Ya li'annaha ala taqdiri min al-istighraqiyah wa hiya mukhtassah bin nakirat. Ya, karena dia la ataupun ya, li'annaha ala taqdir karena dia di atas penakdiran min al-istighraqiyah dan min al-istighraqiyah dikhususkan pada isim-isim nakirah. Li'annaha ala taqdiri min al-istighraqiyah. Wahia mukhtassah bin nakirat. Wahia mukhtassah bin nakirat. Di sini, Musannif tidak menyebutkan secara lengkap syarat-syarat beramalnya lah. Beliau hanya menyebutkan beberapa. Dan di dalam catatan kaki disebutkan di situ, persyaratannya lengkap. Ada 6 syarat ya. Kita baca secara cepat. Asyurutul lati yajibu tawafuruha li'amali la'amala inna sittah. Syarat-syarat yang wajib terpenuhi agarlah beramal seperti amalnya inna ada 6. Yang pertama antakuna nafiyah. Agar la'nya nafiyah bukan taukid. Wa yakuna al-mansi biha al-jins. Dan agar yang dinafikan dengan la' ini adalah jenis. Itu yang kedua. Ya. Yang pertama la'nya nafiyah, kemudian yang dinafikan adalah jenis. Suanya kuna nafyu nasun fi dzalik, kemudian penafiannya nas pada jenis. Yang ketiga, wa yang keempat wa la yadkhula 'alaiha jarun kama dakhala 'alaiha fi nahwi qaulihim ji'tu bila zadin, agar tidak dimasuki oleh pengejar. Kama dakhala 'alaiha fi nahwi qaulihim, sebagaimana dimasuki dalam contoh ucapan orang Arab ji'tu bila zadin. Ini ada pembahasan juga ini. Kalau saya baca ini tentang keterangan syarat yang berapa ini? 3 ya. Agar tidak dimasuki oleh pengejar. Disebutkan dalam kitab yang lain. Katanya yasih fi hadzal misal wa syibihi antab qala ala harfiyatiha. Berarti la-nya bukan Zaidah. Ya. Saya bacakan dulu saja yang terus itu. Wa yakunu harful jar qad takhattaha fa'amila al-jar fima ba'daha wa laysat Zaidah. Darrahum min anna al-amil takhattaha li anna ziyadataha tufsidul ma'na. Dikatakan oleh yang lain. Bisa dalam contoh semisal ini, jitu bila zadin atau bila kitabin atau bila syai'in. Bisa pada contoh semisal ini, untuk la'nya ditetapkan sebagai huruf. Ini huruf jar. Qad takhattaha yang mana dia la'nya di sini dilewati oleh huruf jar. fa'amil al-jar fima ba'daha, maka huruf jarnya beramal pada setelah la'nya. Maka di sini la'nya bukan za'idah katanya. Meskipun amil yaitu huruf jar pak melampaui dia. Di sini kan dilampaui kan la'nya kan? Jitu bila zadin. Bila zadin. Tetap bisa dikatakan di situ bahwasanya apa? La'nya huruf jar. Tidak dikatakan huruf tambahan. Kenapa li'anna ziyadatah tufsidul makna? Karena kalau dianggap ziyadah merusak maknanya, karena ziyadah kan maknanya taukid saja ya. Taukid saja. Di sini kan ada maknanya penafian. Atau bisa juga dibawa balik yang lain. Yaitu bahwasanya la'nya di situ isim, maknanya ghair. Jadi ucapanmu bila zadin ya sama seperti bila ghairi zadin. Maka i'rabnya di atas la' itu. Maka la' di situ isim bermakna ghair, majrur dengan kasr muqaddarah alal alif, dan dia mudhaf berarti zadin mudhaf ilaih. Ada yang menolak untuk membawa la'nya seperti bagaimana la zaidah. Ada yang menganggapnya la zaidah, ada yang menolak. Ada yang tetap mengatakan dia sebagai apa? Huruf jar. Karena kalau dikatakan zaidah rusak maknanya. Ada yang mengatakan la di situ isim maknanya ghair. Maka dia majrur tanda jarnya kasrah muqaddarah di atas alif itu. Ya. Dan dia mudhaf zadi mudhaf ilaih. Hal muhim di sini dipersyaratkan dan juga yang lain juga mempersyaratkan seperti ini. Wala yadkhul 'alaiha jar. Kemudian yang berapa? Ya, wa an yakuna ismuha wa khabaruhu nakirotain. Kemudian syarat yang ke 4 atau 5? Hah? 5. Wa an yakuna ismuha wa khabaruhu nakirotain, agar isim dan khabarnya nakirah. Wa la yafsil bainaha wa baina ismuha fasil, dan agar tidak dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah apa saja. Ya. Fasil ayu fasil wala khabaruha. Ya, tidak pula dipisahkan khabarnya. Kemudian kita kembali wala yakunu ismuha wa khabaru illa nakirah, kembali kepada ucapan Ibnu Aqil, tidaklah isimnya dan khabarnya la kecuali nakirah, maksudnya syarat beramalnya la agar isim dan khabarnya nakirah. Fala ta'malu fil ma'rifah, dan dia la nafil jins atau la tabri'ah, tidak beramal pada yang ma'rifah. Wa ma warada min zalika muawwal fi nakirah, apa yang datang dari ucapan orang Arab dari datangnya isim la dalam kondisi ma'rifah itu ditakwil dengan nakirah. Seperti ucapan sebagian mereka, sebagian menisbahkannya kepada ucapannya Umar bin Khattab, yaitu qadiyatun wala aba hasanin laha. Yani hadhihi qadiyatun wala aba hasanin laha. Khabar qadiyah. Tadi multaniyah, artinya hadhihi. Ini adalah persoalan ataupun permasalahan yang tidak ada bahasan padanya. Ya, ini persoalan yang susah, persoalan yang pelik. Sebagai kayak masal ya, perumpamaan. Ya. Jadi ucapan wala bahasan fi ini adalah yudrob masalan lil amrin asir, di bikin sebagai satu permisalan tentang sesuatu perkara yang susah, rumit. Qadiyatun wala aba hasanin laha. Di sini isimnya la mana? Aba hasan. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ini adalah satu perkara yang tidak ada abu hasan padanya. Ya, ini satu perkara yang susah, pelik. Fattakdir, maka takdirnya katanya ditakdirkan di sini katanya. Kenapa? Karena aba hasan ma'rifah ini kan menyelisih apa? Kaedah. Ya, maka ditakdirkan katanya. Takdirnya katanya wala musamman bihadzal ismi laha. Yani tidak ada seorang yang dinamai dengan nama ini. Ini saja dalam catatan kaki di sini disebutkan penakwilan yang lebih tepat. Ya. Waqad awwalahu ulama bi ta'wilaini akharaini. Ya. Para ulama menakwilkannya dengan dua takwilan yang lain. Yaitu yang pertama annal kalam ala hadhi mudhaf. Maksudnya kalam ini di atas pembuangan mudhaf. Takdirnya la misla abi hasanin laha. Tuh, la misla. Sehingga tetap dalam kondisi isimnya lainnya apa? nakirah, la misla abi hasanin laha. Misal sudah kita ketahui, dia misal adalah di antara lafaz ataupun kalimat yang mutawaghilah fil ibham, sangat ibham, tenggelam dalam keibhaman, sehingga la tata'arraf bil idhofah, dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan idhofah kepada yang ma'rifah. Ya, wa nafyul misli kinayatun an nafyi wujudi abil hasan nafsih, dan penafian misal semisal Abul Hasan yaitu Ali radhiyallahu taala anhu adalah kinaya, ungkapan tentang penafian adanya Abul Hasan itu sendiri. Sama gitu, penafian dikatakan la Abul Hasan lah dengan la misla Abul Hasan, dinafikan misal juga ya, sama penafian Abul Hasan juga gitu. Ya, nah ini penafilan yang lainnya. Kemudian yang kedua, penawilan yang kedua, an yuj'al Abu Hasan ibara an ismi jinsin. Jadi Abu Hasan dijadikan sebagai ungkapan tentang isim jenis. Isim jenis Abu Hasan itu. Ya, yang digunakan untuk hakim yang bisa mengatasi persoalan yang pelik susah. Wakannahu qalqil, maka seolah-olah dikatakan wala faisalalaha. Jadi ucapanmu qadhiyatun wala Abu Hasanilaha sama dengan ucapanmu qadhiyatun wala faisalalaha. Ini la qadhiyalaha. Ini adalah satu permasalahan yang tidak ada orang yang bisa memutuskannya. Wa hadza mithlu ta'wilihim fi bab al-isti'arah. Ini semisal penakwilan mereka pada bab isti'arah. Peminjaman kata. Contoh Hatim. Ini Hatim digunakan untuk seorang yang al-mutanahi fil jud, mencapai puncak kedermawanan. Hatim. Ya. Contoh yang lain, Marid. Ini digunakan untuk seorang yang mencapai puncak kebakhilan. Yusuf. Apa? Digunakan untuk seorang yang mencapai puncak ketampanan. Aduh, sudah dijadikan isim jenis gitu loh. Bukan ini, bukan Yusuf. Nabi, bukan. Tapi sudah dijadikan isim jenis. Jadi dianggap isim jenis gitu loh. Ya, bobitnya, ayat bobitnya. An yu'awwal ismul alam bimasyuhira bihi minal waswi. Ya, ini isim alamnya ditakwil dengan sifat yang masyhur. Ya, sifat yang masyhur. Seperti kalau Zaid, masyhurnya apa sifatnya dia? Ya, ditakwil dengan sifat itu. Gitu. Apa misalkan contohnya Zaid masyhurnya sifat terkenal dengan sifat apa Zaidnya? Hah? Ataupun al-ilm, dengan ilmu, dengan ya dengan kepandaian, cerdasan, apa pada contohnya? Qadhiyah. Misalkan wala Zaida misalkan. Lah. Tidak ada orang yang cerdas seperti Zaid. Al-Mu'min ditakwil kan sifat yang paling menonjolnya. Ini kan Abu Hasan Ali, ini kan yang paling menonjolnya, dia bisa memecahkan semua persoalan yang pelik susah. Kalau ada beliau, beres urusannya. Iya. Paham ya? Ditakwil kan apa? Sifat yang paling menonjolnya. Kalau ada ataupun kalau datang isim la nafil jinsi dalam kondisi apa? Ma'rifah, maka ditakwil dengan cara yang ketiga ini. Dengan wasaf yang paling menonjol pada seorang yang disebutkan setelah la ini. Ya. Sehingga hatima. Oh, berarti tidak ada orang yang sedermawan dia. Gitu. Fattaqdir. Ah, sudah ya. Kemudian. Sampai di mana tadi? Waya dulu ya. Ya, wa yadullu. Ya. Jadi penafsiran tiga, sebagian mengatakan tidak perlu ditakdirkan, takalluf itu. Ya sudah, yang sudah di ataupun yang sudah didengar dari orang Arab kita terima, tapi yang kita pakai yang masyhur gitu. Kayak sama kayak gitu. Ya, ada yang enggak perlu takwil-takwilan lagi nih, takalluf bagi mengatakan demikian. Tinggal kita ambil yang masyhurnya saja. Ya, masih ditakwil. Wajdulu ala annahu mu'amalun mu'amalatan nakirati wasfu bin nakirah. Di antara yang menunjukkan bahwasanya isim la nafil jins yang ma'rifah itu diperlakukan seperti perlakuan nakiroh adalah dia disifati dengan nakiroh. Contoh ucapan mula Aba Hasanin halalan laha, tuh tidak ada Aba Hasanin. Maknanya apa tadi Aba Hasan? Qadhi, pemutus yang bisa halalan laha, memutuskan persoalan ini. Halal itu mubalaghah ya, dari halun kan, halal yahullu, mengurai ataupun mengurai, halal yahullu, mengurai permasalahan yang sulit ataupun mengatasi permasalahan yang pelik gitu. Halun isim fa'ilnya di sini kan mubalaghah ya, halal ya. Tidak ada bahasan halalan laha yang bisa memecahkan permasalahan ini. Di sini halalan sebagai sifat dari apa? Aba Hasan. Ini menunjukkan bahwa Aba Hasan adalah apa? Nakiroh gitu. Ya. Wala yusalu bainahu wa bain asmiha. Ah, ini syarat yang keberapa? Disebutkan oleh Ibnu Aqil yang kedua ya. Ya. Tadi yang pertama agar isim dan khobarnya nakiroh, yang kedua disebutkan oleh Ibnu Aqil adalah agar antara la dengan isimnya tidak dipisahkan oleh pemisah. Fa in fusila bainahuma ulghiyat, kalau dipisahkan antara isimnya dengan la maka diilgha, tidak diamalkan. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, la fiha ghaulun. Ya, la fiha ghaulun, tidak beramal. Ya, tidak beramal. Ya, i'rabnya fiha sebagai apa berarti? Jar majrur. Ya, talib mahdhuf khabar muqaddam ghaulun mubtada mu'akhkhar. Ah, yang perlu ditambahkan di sini, fa'in fusila bainahuma ulghiyat. Ah, kalau dipisahkan antara isimnya dengan antara la dengan isimnya maka dilghokan. Ah, menurut selain mubarid, ketika itu wajib mengulang la-nya. Menurut pendapat selain mubarid, ketika itu ini ketika diilghok itu wajib untuk la-nya diulang. Ya. Makanya di sini apa lanjutannya, la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Adapun menurut mubarid tidak mesti diulang. Menurut selain mubarid, kalau diilgha la nafil jinsi maka wajib diulang. Yang semisal ini juga, yakni ketika isimnya ma'rifah wajib diulang. Contoh la zaidun fid dari wala amrun. La zaidun fid dari wala amrun. Jadi apabila dipisahkan antara la dengan isimnya wajib dilgha, maka menurut mubarid tidak wajib untuk mengulang la-nya. Adapun menurut selain mubarid wajib apa? Mengulang la-nya. Seperti dalam ayat ini apa? La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Demikian pula semisal ini apabila isim la-nya apa? Ma'rifah. Maka wajib diulang. Semisal maksudnya semisal la yang isimnya ma'rifah, berarti ya la-nya bukan nafil jinsi ya. Ini juga wajib mengulang. La zaidun riddari wala amrun. Pokoknya keadaannya seperti itu. Gitu. Kaqauli ta'ala la fiha qaulun. Ya. Maka irobnya ya, la-nya di situ nafiyah. La amala laha, tidak beramal. Ya. Sampai sini ada yang bertanya kan? Apa? Ya, kata Al-Mubarid, ya ketika dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah, tidak wajib untuk mengulang la-nya. Kan diilgho ya. Jadi pokoknya kalau dipisahkan atau diilgho la nafil jinsi, ya karena dipisahkan antara la dengan isimnya, maka kata Al-Mubarid tidak wajib diulang. Kalau menurut yang lainnya, selain Al-Mubarid wajib mengulang. Tapi dalam ayat ini, la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ya, yang lain? Apa? Ya sepertinya yang kebanyakan, selain Al-Mubarid itu. Kayak terdapat itu seringnya diulang gitu ya. Kalau enggak beramal tuh. Kalau dipisahkan antara isim dengan apa? La-nya. Iya, ya berarti la-nya bukan al-jins ya kalau ma'rifah. la Zaidun fid dari wala Amrun. Misal itu. Tapi maknanya juga maksudnya tidak ada seorang pun gitu ya. Kemudian fasib biha mudhaf lahu mudhari'ah. Nasabkanlah dengan la mudhaf. Bila taliba ilmin gitu. Au mudhari'ah atau yang semisal dengan mudhaf syabibil mudhaf. Ya. Wa ba'da dzaka al-khabar dzkur rafi'ah. Setelah itu setelah isimnya disebutkan maka sebutkanlah khobar dalam keadaan kau merofakkannya. Irami jelas ya. Fansibiha. Ya, fansibiha. Maka nasabkanlah dengan la mudhafan. Mafulnya. Mudhaf. Atau mudhari'ah. Mudhari'ah. Yani musyabihah. Yang serupa dengan mudhaf. Yaitu syibhu al-mudhaf. Wa ba'da dzak. Dan setelah itu. Sebutkanlah khobar dalam keadaan kau merofakkannya. Al-khobar itu maful muqaddam dari udhkur. Rofiah hal. Hal dari anta itu pada udhkur. Sebutkanlah khobar dalam keadaan kau merofakkan khobarnya gitu. Paham ya? Nasobkanlah dengan la mudhaf. Atau yang serupa dengan mudhaf. Syibul mudhaf. Dan setelah itu sebutkanlah khobarnya dalam keadaan kau merofakkan khobarnya. Ya paham ya? Iramnya jelas kan? Nah, nanti insyaallah kita merujah. Warakibil mufrada fatihan kala. Ya, tarkiblah mufrad yakni la. Yang dimaksud dengan al-mufrad di sini adalah la yang ala al-mufrad. Yakni isim la ini maksud di situ. Warakibil mufrad tarkiblah isim la yang mufrad. Ya. Bersama la dalam keadaan memabnikan isimnya di atas fathah atau cabangnya fathah ya enggak mesti di atas fathah ya kan cabangnya fathah seperti ya pada musanna dan juga pada jamak mudzakkar salim. Jadi maksud warakibil mufrada tarkiblah mufrad yakni isimlah al mufrad tarkiblah isimlah yang mufrad. Yani maksud dengan mufrad di sini yang mufrad musanna jamak, iya. Apa berarti? Malaysia, mubafan wala, ya, syibha, al-mubaf. Iya. Tarkiblah isimla yang mufrad dalam keadaan fatihan, menfathahnya ini memabdikan di atas fathah. Iya. Kala hawla wala quwata. Ya, Rabbnya jelas ya. Ka, disini jara liqawli mahduf. Yani ka qawlika, nanjar majru muta'alik, di mahduf, khobari mubtada. Mahdhuf ini wa dzalika ka qaulika la haula wala quwata la haula wala quwata ya irami jelas ya la haula wala quwata wa tsani ja'ala dan yang kedua jadikanlah yang keduanya mana quwata ya kan la haula wala quwata wa tsani yang keduanya itu quwata jadikanlah olehmu itu ij'ala antum lihat itu dalam i'rabnya. Ya. Sebutkan di situ ij'ala fil amr mabni ala sukun la mahala la min al i'rab. Ya. Wa hurika bil fath li ajli munasabah. Fa'il wa mustatir fi wujuban aqtul anta. Wa la lil tilaq. Ya. Atau boleh pula fil amr mabni ala fath li tisal bi nun taukid boleh. Jadi alifnya boleh. Lil tilaq atau dia sebagai ganti dari nun. Ya. Taukid. Bila nasfa'an itu. Wasani ja'ala. Yang kedua jadikanlah itu kuah. Jadikanlah. Marfu'an au mansuban au murukkaba. Jadi yang keduanya boleh engkau jadikan marfu' berarti apa? La hawla wa la quwatun. Au mansuban atau mansub. La hawla wa la quwatun. Au murukkaba. Maksudnya mabni. Ditarkib dengan la. Bersama isim tadi. Maksudnya mabni kan? La hawla wa la quwata. Murukkab. Wa in rafa'ta awwalan la tansiba. Kalau engkau merafa'kan yang pertamanya haulunnya la haulun la tansiba maka tidak boleh engkau menasabkannya. Berarti boleh dua sisi ya. Kalau engkau merafa'kan yang pertamanya la haulun jangan nasab. Berarti yang boleh apa? Mabni dan rafa', ya kan? La haulun wala quwwatun la haulun wala quwwata. Enggak boleh la haulun wala quwwatan. Itu maksudnya. Syami ya. Ya. Saya ulangi ya, tarkiblah isim la yang mufrad bersama la dalam keadaan kau memabnikannya di atas dari fathah seperti la haula wala quwwata. Dan yang kedua itu quwwah, silakan kau jadikan marfu quwwatun atau mansub quwwatan atau murakkaba yakni mabni ditarkib bersama la sehingga mabni. Kalau mabni itu alasnya kan ditarkib dengan la. Berarti la haula wala quwwata ditarkib dengan la. Nah, kalau engkau merofakkan yang pertamanya haulun, maka jangan kau nasobkan. Berarti boleh engkau silakan kau apa? Rofakkan atau mabnikan di atas fathah la haulun wala quwwata la haulun wala quwwatun. Paham ya? Ini dipahami ini biar ma'ah. Ya wa irofata awalan, kalau engkau merofak yang pertamanya haula la tansiba, maka engkau jangan nasobkan yang keduanya. Jadi paham ya, kalau paham enak nanti hafalnya. Iromnya ada yang ini enggak? Wasani ij'ala. Nih. Maful awal di situ. Nih. Jadi wasani maful yang pertama. Ij'al asani marfu'an, maful yang keduanya berarti. Yang selain ma'tuf. Iya. Ya nanti antum baca ya robnya, nanti kita tanya ya robnya. Ya. Di sini mana jawab syaratnya wa irrafa'ta awalan la tansiba. Ya itu sebutkan, cuma dibuang fa'nya, fala tansiba gitu. Karena darurah syi'riyah. Ya kan? Ini kan jawaban jelas tuh. Kalau engkau merofakkan yang pertama, maka jangan kau nasobkan yang keduanya. Makanya fala tansiba dibuang fa'nya, darurah. Jadi di anu ya. Ya robnya. La yakhlu, kita lanjutkan. La yakhlu ismula hadhihi min thalathati ahwal. Isim la ini tidaklah lepas dari tiga keadaan. Jadi isimnya la tidak kosong, tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna mudhafan, isim la-nya mudhaf. Contoh, la ghulama rajulin hadir. Ini i'rabnya zahir, sudah jelas. Ya, silakan digiaskan dengan itu. Sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang kedua, isim la-nya dalam keadaan an yakuna mudhari'an lil mudhaf, menyerupai mudhaf, ay musyabihan lah. Makna mudhari'an musyabihan lah. Wal muradu bih, dan yang dimaksud dengannya ya, yakni musyabihan lil mudhaf, kullu ismin lahu ta'alluqun bima ba'dah. Yakni setiap isim yang memiliki keterkaitan dengan yang setelahnya. Itu yang disebut dengan syibul mudhaf atau musyabihan lil mudhaf. Ya, yaitu setiap isim yang dia memiliki keterkaitan dengan yang setelahnya, dan keterkaitannya bisa jadi karena dalam hal amalan. Imma bi amalin, ada kalanya keterkaitannya itu dengan amalan. Contoh, la poli'an jabalan bohir, tidak ada pendaki gunung yang bohir kelihatan. Di sini kan poli'an beramal pada jabalan, iya kan? Berkait nggak poli'an dengan jabalan? Berkait. Dia beramal pada jabal sebagai apa? Maf'ulnya. Iya kan? Pendaki gunung. Nah. Contoh yang lain yang masih keterkaitannya pada amalan, la khairun min Zaidin raqibun. Tidak ada khair, ini akhyar. Tidak ada yang lebih baik dari Zaid. Ya. Raqibun, seorang pengendara. Tidak ada seorang pengendara yang lebih baik daripada Zaid. Ya, la khairun min Zaidin kan khairun isim tafdil, butuh kepada min kan? Wa khairan min Zaidin. Wa imma bi'atfin. Ada kalanya terkaitannya itu terjadi dengan ataf. Contoh. La salasatan wa salasina indana. Tidak ada 33 di sisi kami. Yang dimaksud dengan ucapan orang Arab la salasa wa salasina indana itu mutlakul jamaah. Jadi bukan bilangan ini nafikan, maksudnya tidak ada sekelompok orang gitu. Kalau ucapan la salasatan wa salasina indana ini maksudnya bukan yang dinafikan 33. Tapi al-murad mutlaku jamaah bi hadzal adad. Jadi dengan mutlaku jamaah ini maksudnya ini. Dengan bilangan ini mutlaku jamaah. Wa yusammal musyabbah bil mudhaf, ini dinamakan dengan al-musyabbah bil mudhaf. Wa yusammal musyabbah bil mudhaf, dan al musyabbah bil mudhaf ini disebut dengan mutawwalan atau mamtulan. Ya, ini maknanya mamdudan, yang panjang ya. Wa hukmul mudhaf wa al musyabbah bihi an nasbu lafdhan kama mutsil. Hukum mudhaf dan musyabbah bi nasab secara lafaz sebagaimana yang dicontohkan. Apa bedanya antara mudhaf dengan musyabbah bil mudhaf? Apa? Yang tampak, yang kelihatan? Apa? Yang kelihatan apa? Kalau mudhaf tidak ditanwin, kalau musyabbah bil mudhaf ditanwin. Iya kan? Itu kan kelihatan. Iya kan? La tali'a ditanwin jabalan. Kalau mudhaf ditanwin enggak? Lahu la marjulin, ya tidak. Ya. Itu bedanya. Kalau dari sisi amalannya tadi sama ya, hukumnya sama. Keadaan yang ketiga dari isimnya lah. Jadi keadaan yang pertama yang kedua paham ya. Keadaan yang pertama isimnya lah nafil jinsi apa? Mudhaf, maka dia mansub. Yang kedua musyabbah bil mudhaf, mansub pula. Yang ketiga an yakuna mufradan. Isimnya mufrad. Wal muradu bihi huna ma laisa bi mudhafin wala musyabbah bil mudhaf. Ya. Mufrad, dan ini maksud dengan mufrad pada pembahasan ini, pada pembahasan apa? La nafil jinsi adalah apa yang bukan mudhaf, bukan pula musyabbah bil mudhaf. Fa yadkhulu fil musanna wal majmu', sehingga masuk pada penamaan mufrad ini musanna dan jamak. Contoh yang mufrad beneran yang madalla ala wahid la sururo daimun. Menjelaskan tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus, mesti ada susahnya. Yang contoh yang musannanya apa? La bidaini misalnya mujtami'ain, tidak ada dua yang berlawanan berkumpul. Ini mufrad. Yang jamaknya la kawakiba misalkan poli'ah. Ya irobnya mabni pada mahal nasab gitu ya. La sururo daimun la nafil jinsi sururo ismula mabni al fath fi mahalin nasbin daim khabaruha marfu. La biddaini mujtami'aini la nafil jinsi biddain ismula nafil jinsi mabni al ya fi mahal apa? Nasbin gitu. Mujtami'ain mujtami'an apa? Khabar la marfu. Alamat rafi' al-alif ya ba'da dhamma li'anna musanna dan seterusnya. Wa hukmuhu al-bina' 'ala ma kana yansubu bih. Hukumnya isim la yang mufrad adalah mabni sesuai dengan nasabnya. Kalau nasabnya di atas fathah maka mabni di atas fathah. Kalau nasabnya di atas ya maka mabni di atas ya. Kenapa kok mabni isim la ketika dia mufrad? Ya. Li tarakubihi ma'ala wa sayrurotihi ma'aha kasyai'il wahid. Lihat. Mengapa isim la ketika mufrad itu mabni? Karena dia isim la yang mufrad ditarkib bersama la dan dibentuk bersama la sebagai sesuatu yang satu. Ya. Karena dia tersusun bersama la dan melebur bersama la menjadi sesuatu yang satu. Ya. Seperti satu kalimat gitu. Fahuwa ma'aha ka khamsata asyara. Maka dia isim la yang mufrad bersama la nafil jinsi itu seperti tarkib khamsata asyar. Mabni dari fathah. Mabni dari apa? Fathah. Hanya saja alasan binanya beda-beda. Kalau si bawai berpendapat bahwasanya alasan binanya isim la yang mufrad bersama la nafil jinsi adalah karena dia ditarkib seperti tarkib khamsata asyar. Yang menguatkan pendapat ini adalah seandainya dipisahkan antara la-nya dengan isimnya, ya, meskipun oleh khobar, maka hilang binanya. Seperti itu, la fiha ghaulun. Loh. Nah, ini hujahnya. Jadi antara yang menguatkan pendapat si bawai. Ya. Salam ini yang pertama. Pendapat si bawai yaitu mengatakan mabni karena dia ditarkib seperti tarkib khamsata asyar. Di antara yang mendukung ucapan atau pendapat ini adalah bahwasanya seandainya dipisahkan antara la dengan isim yang mufrad dengan pemisah maka dia hilang binanya seperti la fiha ghaulun. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya illah binanya itu karena dia mengandungi makna min istighraqiyah. Mengandungi makna min istighraqiyah. Dengan dalil katanya munculnya min ini pada ucapan penyair. Kadang muncul. Contoh, ala la min sabilin ila Hind. Tadi kan ala la sabila. Muncul di sini mina ala la min sabilin ila Hind. Ketahuilah tidak ada jalan untuk bisa bertemu dengan Hindun. Ini sama-sama kuat juga ya. Walakin mahalluhu nasab. Meskipun ia mabni tapi mahalnya nasab dengan la. Li'annahu ismun laha, karena dia adalah isimnya la, dan sudah kita lewatkan. Ya, la beramal seperti inna, menasabkan isimnya, merafa'an khobarnya. Fal mufradul ladzi laisa bimusannan wala majmu'in yubna 'alal fath, maka mufrad yang selain musanna dan jamak dimabnikan di atas fathah. Kenapa? Karena dia nasabnya di atas fathah. Contoh la haula wala quwata illa billah, irnya sudah lewat tadi. Wal musanna wa jam'ul mudzakkar salim yubnayani 'ala ma kana insabani bihi wa huwa ya nahu la muslimaini laka wa la muslimina li zaidin fa muslimaini wa muslimina mabniyani li tarakkubihima ma'a la kama bunya rajulun li tarakkubihi ma'aha. Maka musanna dan jamak mudzakkar salim, ya, keduanya dimabnikan sesuai dengan nasabnya, yaitu di atas apa? Ya. Contoh la muslimaini laka, la muslimina li zaidin. Maka muslimaini dan muslimin mabni di atas ya. Litarkubihima ma'ala, karena dia ditarkib, disusun bersama la menjadi satu, seperti satu kalimat. Kama bunia, sebagaimana rajul dimabnikan karena dia ditarkib bersama la. Ya. Sampai sini sudah pahami? Ya. Hah? Jadi la bersama isim yang mufrad itu seperti tarkib khamsata asyar sehingga mabni. Iya, alasannya kenapa kalau isimnya la itu mufrad masuk di dalam musan ada jamak mabni, karena dia ya seperti tarkib khamsata asyar. Dan tarkib itu kan dua. Iya, enggak lebih dari dua, makanya nanti ketika lebih dari itu enggak bisa. Iya. Nanti insyaallah. Saya ada perlu dulu di sini dulu, hafalan dulu. Ya. Siapa yang mau setor hafalan dulu? Nanti insyaallah lengkap nanti irobnya. Ya, irobnya biasa. Nanti ada di sisinya dijelaskan semua nanti. Lah. Ya, kapsi bawel lah dengan isimnya itu mubtada. Nanti ada berapa sisi? Ada tiga mendapat nanti. Karena sudah selesai itu nanti insyaallah. Ada yang mau baca dulu? Biar saya istirahat dulu. Hah? Ah, fad dulu. Baca ya. Coba. متن ألفية المالك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبيه المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد نهوي بها مهوية تقرب الأصاب لفظ مجزي وتبسط البذل بوعن مجزي وتقتضي رضا بغير سخط فيقطع ألفية ابن معطي وهو بسبق حيز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا فالله يقضي به بات وفره لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلابون لفظ وفيد كاستقيم اسم فعل ثم حرف الكلم وهيده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجار وتنوين ونيد وألم مسند للاسم تميز حصل بتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبلنا فعل أنجلي siwahuma al-harfu kahal wa fi wa lam fi'ilun mudari'un ya lilam ka ya syam wa madhi ila fa'li bi tamiz wa sin binuni fi'il al-amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulinuni mahal fihi wasmu nahwu sahwa hayya hal al-mufradu wa al-mabni والاسم منه مغرب ومبني لشبه الحروف مبني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيباتنا للفعل بلا تأثر وكافتكار أصيلا ومغرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مداري أنيا منون توكيد مبشر ومنون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق البنا والأصل في المبني أن سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونصب إجعالا إعرابا لاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجار كما قد خصص الفعل بأن جزيما فارفع بضم وانصبا فتحا فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسر كذكر لامده يسر وجيم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نهو جاء خبان أمر وارفع بواو وانصبا بالألف وجر بياين ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبتنا بانا والفام حيث منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونفس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر وقصرها من نفسه نعشر وشر ذا الإراب أن يضفنا لا للاك جاء أخ أبي كذا اعتلا بالآلي فرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبناتين يجريان وتخلف لي في جميع الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف فارفع بواو يجر وانسب سالم جامع امير ومذنب وشبه دين وبه عشرون وباب الهق والاهلون غلو علمون اليون واردون شذا وسنون وبابه ومثل حين قد ذا الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافته وقال لم كسره نطق ونون مصونية والمحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجار وفي نصر مع كذا أولى والذي اسم قد جعل كأذئات فيه ذا أيضا قبل واجعل نحو يفعل نون رفعا وتدئين وتسألون وحذفها الجزم ونصب سما كلم تكون لترمي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى كالمصطفى والمرتقي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وولاد قد كسر وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعي وكذا أيضا يجر أي وأي فعل آخر من ألف أو واو أو ياو فمعتلا أورف الألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيد يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثة هنا تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغير معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أهدورك أنت وهو سمي بضميري وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلئ إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليم ملك وكل مضمر أهو البنا يجب ولفظ مجور كلفظ من نصب للرفع والنصب وجار نصر كأرفنا فإن أنانين المنا وألف والوا والنون لما غوب وغيره كقوم وألما ومن ضمير رفع ما يستثر كف الأوافق نكتب لتشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيل فصل إذا تأتى أن جيء المتصل فصل أو يفصل هاتلنه وما فصل أفصل هسألني وما أشبهه في كنته الخلف تما كذاك خلتني واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم المشيط في انفصالي وفي اتحاد رتبة الزم فصلا وقد يجيه الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي مع الفيل تلزم نون وقاية وليس قد نزم وليتني فشا وليتي نادر ومع لعل كسوة مخيرة في الباقيات واضطرارا خفف مني وأني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقبني الحذف أيضا قد يفيه الألم اسم يؤين المسمى مطلق علامه كجعفر وخرنق وقارن وعدن ولاهك وشدقم وهيلة وواسك واسما آتى وكنة ولاقب وآخرا ذا إن سواه صهيبا وإن يكون مفردين فأدف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفال وأسد وذو الرجال كسعاد وأودد وجملة وما بمز ركيبا ذا ابن غي وتعم أوربا وشاع في العلام ذو الإضافة كعبد شمس وبكهافة ووضع لباد الأجناس علم كعلام الأشخاص لفظا وهو أم ذاك أم عرية الأقرب وهكذا ثؤالة لثعلب ومثله برة لمبرة كذا فجار علم للفجرة اسم إشارة بدال مفرد مذكر أشر بذواذي تتا على المتقصر وذان تاني للمثنى المترف وفي سواه ذين تين ذكر وبأولى أشر لجمع مطلق وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أول ولد البؤد انتقى بالأليف بالكاف حرفا دون ما بالكاف حرفا دون لام أواعه واللام إن قدمتها ممتنئة وبهنا أو هاؤنا أشر إلى دان المكان بالكاف صلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انتقى أو هن اسم الموصول اسم الموصول الذي موصول الأسماء الذي أثلت والجاء إذا مثوني لا تثبتي والمتى لأولي الألامة ونون تشد فلا ملامة ونون من ذين وتين شدد أيضا وتعويد بذاك قصد جمع الذي أولى الذين مطلق والمد أولى ولد البؤد انتقى وبعدهم بالواو رفع نطق باللات ولا إلى التق وبعدهم بالواو رفع نطق باللات ولا إلى التق قد جمع واللائك الذين نصر نقع ومن وأما وأل تسوي ما ذكر وهكذا ذو إن دطين شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد مستفهام أو من إذا لم تقف الكلام وكلها يلزم بعد وصله على ضمير لائق مستملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة الوكون وبمعرب الأفعال قل وبعدهم بالواو وبعدهم أعرب مطلق في أي كما وأربت ما لم تدف وصدر وصلها ضمير حذف وبعدهم أعرب مطلق وفي إذا حذف أيا غير أي يقتفي إن استطل أصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وآبوا أن يختزل إن صالها الباقي لوصل مكمل فالحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن تصب فيل أو وصف كما نر جهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرر فهو بر المعرف بأداة تعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمة عرفت قل فيه نمط وقد زاد لزيما كلاتي والأنا والذين صملاتي ولاضطرار كبنات الأوباري كذا وطيت النص ويقيس السري وبعد الأعلام عليه دخل للمح ما كان للمح ما كان قد عنه نقل كالفضل والحارث ونماني للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث ونماني فذكر ذا وهذا سياني وقد يسير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف الذي إن تنادي وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جيب وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جيب وفي غيره ما قد تنهدف المبتدأ مبتدأ زيد آذر خبر قلت زيد آذر من اقتدر وأول مبتدأ وثاني فإل نغنى في أسان ذاني وقس وقستفام النفي وقد يجوز نهو فإذ نول الرشد وثاني مبتدا وذلس خبر في سوى الإفراد طبق استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا فالخبر الجزء المتهم فائدة كالله بار ولا يد شهيدة وفرد نأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيكت له وإن تكون إياه معرفة بها كنطق الحسب وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلة وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم خبر عن جثة وإن فت ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن فت فأخبره ولا يكون اسم ولا يكون زمان ولا يكون ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن فت فأخبره ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لن تفت كعند زيد نميرة وهل فتن فيكم فمخيلنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بير نزين ولقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تديم إذ لا ضرر فامنعه هنا استوي الإزآن عرفا ونكرا آدم يواني كذا إذا ما الفيل كان الخبر أو قصد استعمال منحصر أو كان مسندا إذ لم ابتداء أو لازم صدر كمال منجدا ونحو إن درهم ولوطر ملتزم في تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به أنه مبين نكبر كذا إذا يستوجب تصديره كأين من ألمته نصيره وخبر المصير قادم أبدا كما لنا إلى تباو أحمد وحذف ما يؤلام جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل جنف زيد استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذفنا في نسي من السقر وبعد واو عينت مفهوم معك مثل كل صانئين وما صنع وكل خبر وقبلها لنا يكون خبر أن الذي خبر قد أدمر كضرب الأبد مسيئا وآتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبر باثنين أو بأخطر أن واحد قوم صراط شعرا كأنا وأخواتها selesai. Nanti lanjut nanti ya. Setelah asraf selesai. Baik, kita lanjutkan. Wadhab al-kufiyun ya. Wadhab al-kufiyun wa zajjaj ila anna rajula fi qawlika la rajula mu'rabun. Wa anna fathatahu fathatu i'rabin la fathatu bina. Ya. Orang-orang Kufah dan az-Zajjaj berpendapat bahwasanya rajula pada ucapan mula rajula mu'rab. Dan bahwasanya fathahnya bukan fathah bina tapi fathah i'rab. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. Kemudian al-mubarrid berpendapat bahwasanya mufrad yang musanna dan jamak mudzakkar salim seperti muslimaini dan muslimina mu'rab katanya. Ya, di sini ada catatan kaki. Kita baca ya. ذهب أبو العباس المبرد إلى أن اسم الله إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما فهو معرب منصوب بالياء وليس مبنيا كما ذهب إليه جمهور النحاة. Tapi yang rajin insyaAllah mendapat jumhur. Abu al-Abbas al-Mubarid berpendapat bahwasanya isim la apabila musanna ataupun jama' mudzakkar salim maka dia mu'rab dan mansub dengan ya, tidak mabni sebagaimana pendapat jumhur ahli nahu. Apa hujjah beliau? Wahtajja lima dhahaba ilahi bi anna tasniyata wal jam'a min khasaisil asma' wal alimna anna min syarti binail ismi disyibhihi bil harfi fi wajhin min wujuhi syabah allati taqaddama bayanuha alla yu'arid hadha syabah syai'un min khususiyatil asma'. Ya. Beliau al-Mubarid berhujjah atas pendapatnya itu bahwasanya mutsanna dan jama' itu adalah diantara kehususan isim, ya kan? Yang bisa dimutsannakan dan dijamakkan apa? Isim kan? Fi'il tidak bisa. Wa qad 'alimna dan kita telah mengetahui bahwasanya syarat binanya isim agar dia serupa dengan huruf. Ya. Wa qad 'alimna anna min syarti bina'il ismi li syabahihi bil harfi fi wajhi min wujuhi syabah allati taqaddama bayna alla yu'arid hadha syabah syai'un min khususiyatil asma'. Ya. Dan kita telah mengetahui bahwasanya syarat mabninya isim karena dia serupa dengan huruf dari satu sisi, dari sisi-sisi keserupaan yang telah lewat, penjelasannya adalah agar ya sisi keserupaan ini tidak dihalangi oleh kehususan isim. Ya, sedangkan di sini ya musanna dan jamak itu kehususan dari apa? Isim. Sehingga menghalangi binanya isim tersebut gitu. Itu hujahnya apa? Al-Mubarrid. Ya. Jawabannya adalah ada dua alasan. Yang pertama ada dua jawaban. Yang pertama wa huwa wajhun aqli, alasan yang sifatnya akal. Yaitu anna ma kana min khasa'isil asma' innama yaqdah fi bina'il ismi wa yu'aribuhu idza tara 'alal ismi ba'da kauni mabniya. Yani belajar memahami antum ya. Cepat ya Bapak. Yaitu bahwasanya apa yang dia merupakan kehususan isim hanyalah dia bisa menghalangi binanya isim dan ya hanyalah dia bisa mencacati binanya isim dan menghalangi binanya isim apabila ini syaratnya. Jadi tidak mutlak bahwasanya kalau ada keserupaan isim kemudian dia mu'rab terhalang dari bina, tidak. Saya ulangi ya. Apa yang merupakan kehususan isim itu bisa mencacati bina, menghalangi bina apabila ya kehususan tersebut tara'a 'alal ismi ba'da kauni mabniya, menimpa isim setelah dia sebelumnya mabni. Mungkin kita contohkan ya ams kan mabni. Ams kan mabni ya. Bisa enggak dia mu'rab? Bisa. Itu diidhofahkan. Mabdu amsuna misalkan. Ini kan karena idhofah min khususiyatil isim sebelumnya mabni. Ah bisa dia mu'rab atau di tashhir. Ya umais atau di jamakkan. Nah itu, sini paham ya nih. Apa yang dia merupakan kehususan isim itu hanya bisa mencacati binanya isim dan menghalangi binanya isim apabila kehususan tersebut menimpa isim setelah dia sebelumnya mabni. Fa amma idza kana ma huwa min khasa'isil asma mawjudan, adapun apa yang dia kehususan isimnya sudah ada pada isim tersebut. Ya, thumma arabaha li hadzal ismi, kemudian menimpa isim tersebut, mayak tadi syibhau bil harfi mimba li dalik, apa yang berkonsekuensi pada keserupanya dia dengan huruf lah itu, fa innahu la yu'arid sabab al bina, maka ini tidak menghalangi sebab bina. Wa nahnu nadda'i anna al isma kana musannan aw majmu'a, dan kita mengklaim bahwasanya isim tadinya musanna dan jamak. Ya, tadinya kan musanna dan jamak. Tsumma dakhalat 'alaihi. Ya. Kemudian masuk padanya sebab bina karena ditarkib. Ya. Fala 'alaihi la. Ya. Tsumma dakhalat 'alaihi la. Kemudian masuk padanya la. Fatarakaba ma'aha tarakuba 15. Kemudian ditarkiblah dia bersama la musanna dan jamak tadi. Seperti rakib 15, ya. Fawujida sababul bina, ya. Fawujida sababul bina, maka didapati sebab binanya di tori, datang setelahnya. Alamah huwa min khasa'isil isim. Jadi saya tadi mu'rab dulu dia, kemudian datang setelah itu sebab bina. Kalau tadi yang bisa berubah kan tadinya bina dia datang, setelah itu sebab mu'rab, maka dia mu'rab. Kalau ini kan kebalikannya, ya, kebalikannya. Kemudian yang kedua, naqdun li madhhabihi ba'da al-ittirad. Ini ternyata bertentangan dengan madhab beliau sendiri al-Mubarrid. Ya. Wa huwa naqdun li madhhabi an. Saya ulangi, wa huwa naqdun li madhhabihi bi'adam al-ittirad. Yaitu membatalkan madhab beliau dengan bahwasanya kaidah ini tidak mutarid, tidak bisa diterapkan secara umum. Yaitu bahwasanya al-Mubarrid, Mubarrid sendiri, ya. Qad ittafaqa ma'al jumhur, bersepakat dengan jumhur atas binanya isim la yang dijamakkan dengan jamak taksir, sepakat. Iya. Dari sini paham? Ya, jadi Mubarrid sepakat kalau isim la-nya, la-nya fil jinsnya adalah jamak taksir mabni. Walam ya'ba ma'ahu bima huwa min khasa'isil isim. Dan dia, beliau al-Mubarrid tidak peduli dengan apa yang ada pada jamak taksir dari kehusun isim. Pada jamak taksir pun ada kehusun isim gitu, sebagaimana pada musanna dan jamak, iya kan? Apa itu kehusun isim yang ada pada jamak? Saya jamak. Iya kan? Jamak kan khususnya apa? Isim. Kama tafaqa ma'al jumhur ala bina'il munada al-musanna awil majmu' jama'al mudzakkar salim ala ma'irfa' bih. Sebagaimana beliau pun al-Mubarrid sepakat bersama jumhur atas bina'nya munada yang musanna atau jama' dan jama' mudzakkar salim. Sesuai dengan rofa'nya. Ini beliau sepakat ini. Walam ya'ba bima huwa min khasa'isil asma. Dan beliau tidak peduli di situ dengan apa yang ada pada munada musanna dan jama' mudzakkar salim. Yaitu berupa khususnya isim. Ya. Paham kan ini kan ya? Sedih lemah ini pendapatnya. Paham gak Ki? Ya, jadi alasan yang pertama, ya jawaban yang pertama untuk membantah pendapat Al-Mubarrid tadi, itu bahwasanya yang bisa menjadikan dia mu'rab isim tadi kalau di awalnya mabni, kemudian datang setelah itu ya kekhususan. Ya, yang menyebabkan dia mu'rab. Ataupun kalau dia tadi mu'rab, kemudian datang khususan mabni, maka dia mabni. Ini akal. Alasan secara akal. Ya, kemudian alasan yang kedua, bahwasanya Mubarrid sendiri sepakat bersama jumhur kalau isim la-nya itu jamak taksir, maka dia mabni. Padahal pada jamak taksir pun di situ ada kekhususan isim itu jamak. Ya. Kemudian pada munada, ya. Pada munada musanna dan jamak dengan jamak mudzakkar salim, ternyata Mubarrid itu sepakat dengan jumhur, dia mabni sesuai dengan rafa'nya. Ya. Dan dia tidak memperdulikan di situ kekhususan isim yang ada pada munada musanna dan jamak mudzakkar salim itu. Ya. Paham ini? Ya, coba dibaca lagi. Ya, al-muhim yang paling penting antum di atasnya itu paham. Ini tambahan. Ya, kita lanjutkan. Ah, tadi. Wah, selesai ya. Ya. Tadi yang paling bawah ini yang diakhirkan ini yang dilemahkan oleh Ibnu Aqil. Wa amma jam'ul manafi salim faqala qaumun mabniun ala makanin sububihi wa wal kasr fataqulu la muslimati laka bi kasri ta wa minhu qaulul basit. Adapun jamak manafi salim, maka satu kaum berpendapat bahwasanya jamak manafi salim mabni sesuai dengan nasabnya, yaitu mabni di atas kasrah, karena dia nasabnya di atas kasrah. Maka engkau katakan dalam contoh la muslimati laka, la muslimati laka, i'rabnya jelas kan. Ya mabni alal kasr. Dikasri ta dengan mengkasrah ta. Wa minhu qaulul basir. Di antara syahid dalam hal ini adalah ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Basir. Inna syabab alladhi majnun awaqibuhu fihi naladzu wa laladzati lishibi. Sesungguhnya masa muda asyabab, ya, alladhi majnun awaqibuhu, yang mana akibatnya itu terpuji. Fihi nalazz, maka di dalamnya kami merasakan kelezatan. Dan tidak ada kelezatan pada masa tua. Ya. Mana di sini syaitnya? Ya, walalazzati lishibi. Di sini majdun aqibu memiliki beberapa i'rab, sisi i'rab. Yang pertama, sisi i'rabnya majdun sebagai khobar dari mubtada mahdhuf. Jadi satu silai dibuang, alladhi huwa majdun. Ya. Maka aqibuhunya sebagai naibu fa'il dari majd. Majd di sini masdar tapi bermakna isim maf'ul seperti radd itu, bermakna mardud. Maka aqibuhu sebagai naibu fa'ilnya. Itu sisi i'rab yang pertama. Kalau yang lainnya kan jelas ya. Jadi majdun di i'rab, antum bisa lihat di situ ada juga jelasannya. Majdun sebagai khobar dan mudan mahdhuf taknya huwa alladhi huwa majdun. Awaqibuhu sebagai naibu fa'il dari majd, dan majd masdar tapi maknanya isim maf'ul. Kitab, maktub, kemudian apa? Rad, mardud. Maka aqib sebagai naibu fa'ilnya. Ya. Sisi yang kedua, majdun sebagai khobar muakhir, awaqibu mubtada. Khobar muqaddam, kemudian awaqibu mubtada muakhir. Boleh di sini majd mufrad sebagai khobar dari yang jamak. Kenapa? Karena dia majd adalah masdar. Masdar bisa dijadikan khobar untuk mutana jamak mufrad. Wa jaza ba'dhum al-fathah. Yang lain membolehkan fathah. Contoh la muslimata lak. La muslimata lak. Di sini ada catatan kaki merinci pendapat yang berkait dengan isim la yang berupa jamak muannats salim. I'lam anna lil ulama fi ismi la idza kana jam'a muannatsin saliman arba'ata madzahib. Tawila bahwasanya bagi ulama terkait dengan isim la apabila berupa jamak muannats salim ada 4 pendapat. Yang pertama an yubna 'alal kasrah, dimabnikan di atas kasrah. Niyabatan 'anil fathah min ghairi tanwin, sesuai ganti dari fathah tanpa tanwin. Ya. Wa hadza madzhabu jamharatin nuhat, ini pendapat jumhur. Yang kedua an yubna 'alal kasrah, dimabnikan di atas kasrah. Niyabatan 'anil fathati, sesuai ganti dari fathah. Lakin yabqa lahu tanwinu, tapi tetap di situ ada tanwinnya. Yabqa lahu tanwinu, dengan menetapkan tanwinnya. Wa hadza madzhabun shahahahu Ibnu Malik, ini adalah satu mazhab yang disahihkan oleh Ibnu Malik sahibu alfiyah, Ibnu Salfiyah. Wa jazama bihi fi ba'dhi kutubihi, beliau tegaskan pendapat ini pada sebagian kitabnya. Wa naqalahu an qaumin, dan beliau nukilkan dari satu kaum. Wa hujjatuhum, hujjahnya mazhab yang kedua ini apa? Ya, memnabikan di atas kasrah dengan menanwinnya. Hujjahnya adalah fi wa hujjatuhum fi 'adami hadd at-tanwin, hujjah mereka dalam hal tidak membuang tanwin. Annahu qad taqarrar, maksudlah annahu qad taqarrar, telah diketahui, ya telah tetap telah diketahui bahwasanya tanwin yang ada pada jamak muannats salim adalah tanwin muqabalah, untuk mengimbangi apa nun yang ada pada mudzakkar salim. Wa huwa la yunafi al bina, dan ini tidak menafikan bina. Fala yahdats, sehingga tidak perlu dibuang, bebas sehingga ya anu ya, ada semua pendapatnya, mau muslimati muslimati muslimata. Ya. Asalis yang ketiga annahu mabni al fath, yang ketiga mabni al fathah, ini madhab al mazuni al farisi dan dirujukkan Ibn Hisham dalam al muhuni dan muhakkik itu ar-radi dalam syarah al kafiyah Ibn Malik dan juga as-suyuti. Yang keempat annahu yajuzu fil bina al kasrah, boleh mabni di atas kasrah sesuai ganti dari fathah, boleh pula mabni di atas fathah. Yang paling enak mana? Yang keempat ya, seingatnya. Nah, dari sini ada yang mau disampaikan? Sepuluh menit lagi lah ya. Antum ada waktu sudah 10 menit. Ya, lumayan kan? Saya sudah targetkan sampai di sini, padahal jauh ini target ini. Tuh, murojaah sudah di sini. Wa qala al-musannif wa ba'da dhaka al-khabar adhkur rafi'ah, kemudian ucapan al-musannif wa ba'da dhaka al-khabar adhkur rafi'ah, setelah itu, setelah antum sebutkan isim la, maka sebutkanlah khabar dalam keadaan kau merafakannya. Maknanya annahu yuzkar al-khabar ba'da ismi la, maknanya bahwasanya khabar disebutkan setelah isim la, dalam keadaan khabar tersebut marfu'. Warrafi'u lahu la. Ya, i'rabnya apa la di sini? Warrafi'u lahu la. Khabar, jadi rafi'. Dan yang merofakannya, yang merofakkan khabar tersebut adalah la. Indal musannif, menurut musannif yaitu Ibnu Malik wa jama'ah dan sekelompok ahli nahwu. Wa inna sibawaihi arrafi' lahu, adapun menurut sibawaihi yang merofakkan khabar tersebut adalah la. Kapan? In kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf. Kalau isimnya mudhaf atau isimnya musyabbah bil mudhaf. Apa contohnya tadi disebutkan di awal? Yang mudhaf la. Ya, la tali'an jabalan, ini musyabbah bil mudhaf. Yang mudhafnya apa? Yang dicontohkan tadi apa? La. Iya, ini bisa juga la taliba ilmin mamkutun. Iya. Ya la ulama rajulin hadir, sebutkan di sini. Yang musyabbah bil mudhaf la tali an jabalan zahir. Nah, itu yang merufakannya la. Kalau isimnya apa? Mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Fa in kana ismu mufradan, adapun kalau isinya mufrad. Kalau yang pertama tadi pendapatnya mutlak ya. Semua khabarnya itu dirofakkan oleh la nafiyah lil jins. Adapun si bawah merinci. Apabila isimnya mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka yang merofakannya la. Adapun kalau isimnya mufrad, fakhtulifa fi rafi'il khabar, maka diperselisihkan tentang apa yang merofakkan khabar. Fala basibawahi ila annahu laysa marfu'an bila wa innama huwa marfu'un ala annahu khabar mubtada. Ada sebuah pendapat bahwasanya dia khabar tersebut tidak dirofakkan oleh la, hanyalah dia dirofakkan sebagai khabar dari mubtada, khabar mubtada. Kenapa? Li anna madhhabahu anna la wasmaha al-mufrada fi mawdhi' rafin bil ibtida', karena madhhabnya Sibawai adalah bahwasanya la dengan isimnya yang mufrad itu pada mahalnya rafa' bil ibtida', dengan ibtida'. Disebutkan dalam Al-Kitab, dinukilkan dari Al-Kitab. Paham ya? Jadi khabar mubtada'nya mana? La dengan isimnya itu mubtada. Ya. Wal ismul marfu' ba'da khabar an dzalikal mubtada', maka isim yang marfu' setelahnya khabar dari mubtada' tersebut, yang tersusun dari apa? La dan isimnya. Wala ta'malu la indahu fi hadhihi surah illa fil ismi, sehingga la di sisi Sibawai tidaklah beramal pada gambaran ini kecuali pada isim, yaitu ketika la bersama isimnya mufrad. Wa dhahaba al-Akhfash ila anna al-khabar marfu' bila, adapun al-Akhfash berpendapat bahwasanya khabarnya marfu' dengan la. Fatakunu la amilah fil juz'aini, sehingga la beramal pada dua bagian, pada isim dan khabarnya. Kama amilat fihima ma'al mudhafi wal musyabbah bih, sebagaimana la beramal pada mubtada dan khabar bersama mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Wa syara bi qawli wa tsani ja'ala, kemudian beliau mengisyaratkan mengucapannya wa tsani ja'ala, dan yang kedua jadikanlah. Ila annahu idza utiya ba'da la wal ismi al waqi' ba'daha bi 'atifin wa nakiratin mufradatin wa takarrat la nahu la haula wa la quwwata illa billah yajuzu fihima khamsatu awjuh. Ibnu Hisham mengisyaratkan dengan ucapannya wa tsani ja'ala, kepada bahwasanya apabila didatangkan setelah la isim yang jatuh setelahnya, ya idza utiya ba'da la, apabila didatangkan setelah la dan isim yang jatuh setelahnya dengan huruf athaf dan nakirah yang mufrad, kemudian la-nya berulang, contoh la haula wala quwata illa billah, maka boleh padanya lima sisi. Ini yang boleh dari ucapan Ibnu Malik ya. Tadi kan warakibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wa sani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Ini mengisyaratkan lima sisi tadi, ya kan? Sebutin di sini. Warakibil mufrada fatihan, tarkiblah isim la yang mufrad bersama la. Mabni berarti kan? Di atas fathah kalau mufrad. Seperti la haula wala quwata. Ya. Wa tsani ja'ala, dan jadikanlah untuk yang keduanya marfu, mansub, marfu. Ini tiga sisi. Ya kan? Tiga sisi. Kemudian wa in rafa'ta awalan, kalau engkau merafa' yang pertama haulun la tansiba, berarti dua sisi berikutnya. Ya kan? Apa itu? Rafa' dan bina dan fathah. Itu lima. Ya kan? Iya. Wa dzalika li anna al-ma'tufa 'alaihi imma an yubna 'ala al-fathhi aw yunsab aw yurfa'. Ini demikian dikarenakan ma'tuf 'alaih, Hamiyah ma'tuf alai. Ada ma'tuf, ada ma'tuf alai. Yang pertama itu ma'tuf alai. Yang setelahnya ma'tuf. Karena ma'tuf alai imma an yubna ma'ala ala al-fath. Ada kalanya dia dimabnikan bersama la di atas fathah. Ada kalanya dinasabkan, ada kalanya dirufakkan. Iya kan? Betul enggak? Iya. Fa'in bunya ma'ha ala al-fath jaza fi tsani salasatu aujuh. Apabila dimabnikan bersama la di atas fathah, maka boleh pada yang keduanya tiga sisi. Yang pertama al-bina al-fath, mabni di atas fathah. Litaraku bihi ma'al tsaniyah, karena dia tersusun bersama la tsaniyah seperti susunan 15. Wa takunu la tsaniyah amilah amala inna. Dan jadilah la yang kedua pun beramal seperti amalan inna. Contoh la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini insyaallah jelas. Ya. Asan yang kedua an-nasab. Atfan ala mahal ismila. Ya. Nasab karena diatofkan kepada mahalnya isimnya la. Isimnya kan mabni, tapi mahalnya apa? Nasab. Wa takunu la atfaniyah zaidah. Sehingga jadilah la yang keduanya zaidah untuk taukid saja. Zaidah yang ditambahkan antara atif dengan ma'tuf. Contoh la haula wala quwata la haula wala quwatan illa billah. Kalaupun dibuang ya enggak apa-apa. La haula wa quwatan illa billah. La-nya di sini zaidah untuk taukid saja. Kuatan di situ diatofkan kepada mahalnya haula. Mansub kan? Haula mahalnya kan? Isimnya la. Nah, maka dia mansub kuatan. Insyaallah ini jelas ya. Contoh dalam Bahar As-Sari' la nasabal yauma wala khullatan ittasal harqu wala raqi'i. Tidak ada nasab, hubungan nasab di hari ini, hari kiamat ya. Wala khullah ataupun hubungan persaudaraan ittasal harqu wala raqi'. Telah melebar robekan atas orang yang memperbaikinya, maksudnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ya. Itu sangat melebar robekan al-harq al-raqi' atas orang yang hendak memperbaikinya ataupun menyambungnya. Sudah terlanjur. Anda bisa lihat di situ ada maknanya. Al-raqi' itu misal al-raqi' al-raqi' alladhi yuslih mawdi' al-fasad min al-thawb. Ya. Tidak mungkin tidak bisa dijahit lagi dah, terlebar, terlalu lebar robekannya. Di sini syaitnya mana? La nasabal yawma wala khullatan. Nasab ini siapa? Sedikit lagi, as-salis ar-rafa' wa fi thalathati awjuh. Rafa'. Dan ketika rafa' itu la haula wala quwwatan berarti ya. Ingat kita lagi bahas sisi apabila yang pertamanya bina dan fathah. Ya, la haula. Maka yang keduanya boleh berapa sisi tadi? Tiga. Yang pertama bina juga la haula wala quwata dengan mengamalkan la yang kedua seperti yang pertama. Yang kedua nasab la haula wala quwatan dengan mengatofkan kuatan kepada mahalnya isim la dan la-nya di situ zaidah. Yang ketiga merofakkan. Yang kedua la haula wala quwatun. La haula wala quwatun. Maka ketika rofa ada tiga sisi. Yang pertama yakuna ma'tufan ala mahallil la wasmiha. Diatofkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Sudah lewat kan? Mahalnya la bersama isimnya atau sibawa apa? Rafa. Mubtada. Li'annahuma fi mawdi' rafin bil ibtida' inda sibawaih, inda sibawaih. Wa hina idzin takunu la zaidah, maka ketika itu la-nya zaidah. La haula wala quwwatun zaidah saja la-nya itu taukid. Iya, enggak beramal. Asani ya, atau yang kedua. Boleh. Antakuna la asaniya amilat amala laisa. Kau jadikan la yang keduanya beramal seperti amalnya laisa. Berarti khabarnya mana? Ya ma'tuf khabarnya. Ya. As-salis yang ketiga an yakuna marfu'an bil ibtida'. Marfu juga tapi dia dijadikan sebagai mubtada. Ya, wa laisa la amala fi dan tidak ada amalan la di situ. Mubtada. Shalla la haula wala quwwatun illa billah. Jadi di situ i'rabnya quwwatun apa? Mubtada. Ya, la-nya zaidah. Ataupun la-nya tidak beramal di situ, tidak beramal. Iya. Allah. Contoh ucapan penyair hadza la'amrukum as-sagharu bi'ainihi la umma li in kana dzaaka wal abu. Ini la'amrukum, saya bersumpah, qasami itu kan. Mahdhuf apanya? Khabarnya ya la'amrukum qasami. Ya, ini saya bersumpah dengan kehidupanmu as-sagharu bi'ainihi kehinaan itu sendiri. La umma li in kana dzaaka wal ab. tidak ada ibu bagiku apabila hal itu terpuji wal ab, tidak pula ada bapak ya bagiku. Di sini syaitnya mana? Ya. Yaitu apa? La ummali in kana dzaka wal ab, ya wala ab. Wala abu, yani wala abun. Kalau tadi berapa jumlah? La haula wala quwata. Mabni semua. Dua jumlah. Kalau la haula wala quwatan berapa jumlah? Iya, satu jumlah karena kuah diatafkan kepada mufrad mufrad atau mufrad al mufrad kan. Kalau la haula wala quwatun rafa berapa jumlah? Hah? Iya, kalau kita jadikan i'rabnya dia quwatun sebagai apa yang pertama tadi? Iya, diatafkan kepada mahalnya la berarti apa? Dua jumlah ya. Iya, masing-masing jumlah ya. Atau berdua jumlah, satu berjumlah. Satu ya? Iya. Iya. Terus kalau yang kedua berapa jumlah? Kalau dijadikan amalannya laisa dua. Kemudian kalau dijadikan lain tidak beramal mubtada dua juga. Iya. Ya. Wa in nusibal ma'thuf 'alai jaza fil ma'thuf al auju ats-tsalatsa al madzkurah. Di sini kan enggak dibahas ya kalau nasab ya. Iya. Dibahas enggak dalam matanya? Ya, enggak ada ya di dalam matan alfiahnya ada enggak ketika nasab. Ketika mabni kan waraki bil mufrada ini mabni. Iya kan? Kemudian ketika rafa ada wa in rafa'ta ketika mansub disebutkan. Karena sama hukumnya ketika mansub dengan ketika mabni. Ya lihat. Wa in nusiba al ma'tuf alaih, kalau ma'tuf alaih mansub jaza fil ma'tuf ala wujud salah sal madzkurah, maka boleh pada ma'tufnya sisi tiga yang telah disebutkan. Yakni pada bina. A'nil bina. Warfa wa nasab yani boleh bina rafa dan nasab. Ya, paham ini ya. La ghulama rajulin wala imra'ata wala imra'atun wala imra'atan. Jadi kalau ma'thuf 'alainya mansub sama dengan ketika ma'thuf 'alainya apa? Mabni. Yani boleh pada ma'thufnya tiga sisi. Bina apalagi rafa dan nasab. Ya. Ya sudah cukup dulu lah insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan sebelumnya nanti insyaallah ada pertanyaan-pertanyaan ya, banyak ini. Sebelum diakhiri barangkali yang disampaikan. Ya hadza la'amrukum as-sughar. Ini perlu antum cek lagi ya. Apa? Bahasnya sebelumnya. Ini la'amrukum. Saya bersumpah dengan kehidupanmu as-sughar bi'aini kehinaan. Bi'aini inti dari kehinaan gitu. La'ummali. Tidak ada ibu bagiku. Tidak ada pula bapak. In kana dzak. Apabila hal itu dianggap terpuji. Di situ disebutkan takdirnya in kana dzaka mahmudan. In kana dzaka mahmudan. Sehingga untuk antum lebih mengetahui. Lebih jelas pembahasan tentang apa. Harus dicek gitu. Baik sebelumnya. Ya. Yang lain. Gimana Mar? Dalam mas Mar? Ya, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.